LBD Jazz present. Aku dari mulai dulu menyadari bahwa diriku bukanlah yang terbaik untukmu. Perinya hati ini tiada siapa yang tahu. Cintamu bagaikan angin berlalu. Dari dirimu sayang, aku telah kau sisihkan tanpa ada kesalahan. Dan terpaksa ku harus merelakan.